Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira amma ba'd Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad tanggal 4 Rabiul Tsani 1433 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 26 Februari 2012. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Rabiul Tsani. Berarti sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Tanpa terasa Ramadan baru meninggalkan kita dan sebentar lagi insyaallah kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan insyaallah biiznillah. Dan inilah yang namanya dunia, namanya umur. Umur kita selalu berkurang dan kita selalu mendekat ke ajal kita, mau atau tidak mau, cepat atau lambat. Kalau ada semut yang berjalan dari kota Malang menuju Surabaya, kira-kira sampai enggak semut itu? Atau semut dari Malang menuju Mekah, sampai enggak semut itu? Sampai walaupun lambat. Pasti sampai kalau dia jalan terus, entah kapan sampainya. Nah demikian pula ajal kita. Kita sedang berjalan menuju ajal kita. Cepat atau lambat kita akan sampai di finishnya. Kalau sudah sampai ajal kita, berarti sudah finish. Batas hidup kita, fasilitas umur yang disediakan Allah sudah habis. Kita harus berangkat menemui Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, mumpung masih hidup ini, mari kita banyak-banyak menabung. Menabung untuk diri kita sendiri. Kita tidak usah sibuk-sibuk membahas orang lain. Tidak perlu sibuk-sibuk, ribut-ribut, fitnah sana, fitnah sini, ngadu sana, ngadu sini. Akhirnya mati, tidak bawa amalan apa-apa. Amalannya hanya tukang fitnah. Itu aja amalannya. Ya, sekarang sudah zamannya fitnah. Fitnah sana, fitnah sini, dakwah dijadikan sebagai sarana untuk berkonflik. Mestinya orang itu senang dengan agama. Akhirnya orang jadi benci dengan agama. Karena para penganut agama bisanya hanya tukaran saja. Masuk TV, tukaran di TV. Orang non muslim senang tepuk tangan. Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah ya. Nah mereka non muslim. Mereka senang, puji Tuhan kata mereka. Puji Tuhan, orang Islam tukaran sendiri. Nah, kita tidak usah ikut-ikutan gitu. Yang penting kita beramal untuk diri kita. Kita ngejak orang amal, membersihkan diri kita, membersihkan kotoran-kotoran kita. Kemudian kita menjemput ajal kita, mudah-mudahan dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih Sunnah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu taala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita masih berada di kitab Zakah wa Shadaqat, yaitu pembahasan tentang zakat dan shadaqah. Dan ini penutupan pembahasan tentang zakat dan shadaqah. Tinggal tiga bab saja. Tiga bab. Setelah itu kita masuk pembahasan yang baru tentang Kitabul Haji wal Umrah. permasalahan haji dan umroh. Insyaallah kita selesaikan malam ini masalah zakat dan sedekah. Yang berikutnya nanti haji dan umroh, terutama itu bagi yang mau haji, bagi yang mau umroh, supaya punya ilmunya dulu sebelum berangkat. Mengenai kitab zakat was sadaqat, yang lalu kita sudah masuk bab yang nomor ke-241, tapi belum selesai. Kita ulangi lagi, yaitu qala syaikhul musannif rahimahullahu taala, babu taghlidhiz zajri minal mas'alati wa tahrimiha ma'al ghina. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, bab larangan keras daripada meminta-minta, dan haram meminta-minta itu kalau orang sudah mampu, sudah cukup. Larangan keras minta-minta, bahkan haram kalau orangnya itu mampu. Lalu beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat nomor 273, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, lil fuqara alladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi 'alim. Ayat ini berbicara tentang para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu pemberian sedekah itu ialah bagi orang-orang fakir miskin yang telah menentukan dirinya dengan menjalankan khidmat atau berjuang pada jalan Allah membela Islam, yang tidak berupaya mengembara di muka bumi untuk berniaga dan sebagainya. Ya. Jadi di sini jelas ya, mereka itu sibuk di jalan Allah sehingga mereka tidak sempat untuk kerja, berniaga. Sibuk membela agama Allah, sibuk jihad, sibuk ini. Sehingga tidak sempat kerja, bukan tidak bisa kerja, tidak sempat kerja. Waktunya sudah habis untuk berjuang di jalan Allah. Sehingga mereka rela fakir miskin demi membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka itu disangka orang kaya oleh orang yang tidak mengetahui keadaannya karena mereka menahan diri daripada meminta-minta. Dia berjuang di jalan Allah, dia rela miskin, rela fakir, tidak punya apa-apa, rela. Yang penting berjuang di jalan Allah. Sudah fakir, sudah miskin, dia tidak mau nunjukkan kalau dia fakir, dia miskin. Orang-orang menyangka dia ini adalah orang kaya. Orang yang tidak paham, yang tidak ngerti, ngira ini kaya, masya Allah. Padahal tidak punya apa-apa, fakir miskin, cuma tidak menunjukkan. Kemudian, engkau kenal mereka dengan melihat sifat-sifat dan keadaan masing-masing. Mereka tidak meminta kepada orang ramai dengan mendesak-desak. Jadi yang tahu keadaannya hanya orang-orang yang jeli. Ini walaupun kelihatannya kaya, tidak punya apa-apa ini, jeli. Tapi sedikit orang yang jeli. Dan dia pun juga tidak mau minta, apalagi sampai memaksa-maksa minta, tidak. Benar-benar menjaga minat ta'afuf. Ta'afuf itu afif. Afif itu jaga kehormatan diri. Ya, tidak mau menjatuhkan dirinya dengan minta-minta. Dan ketahuilah, apa jua yang kamu belanjakan dari harta yang halal, maka sesungguhnya Allah senantiasa mengetahuinya. Jadi yang kita infakkan, itulah harta yang benar-benar milik kita dan Allah tahu. Yang lalu kita sudah membahas ini. Kemudian yang lalu kita juga sudah masuk hadith-hadithnya. Di antaranya hadith yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu ta'ala melalui jalan sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, Ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Seseorang itu selalu minta-minta kepada manusia sehingga nanti hari kiamat dia datang dalam keadaan di wajahnya tidak ada sepotong pun daripada daging. Jadi orang suka minta-minta itu, nanti kiamat datang wajahnya tidak ada dagingnya. Ini namanya al-jaza'u min jinsil amal, balasan sama dengan perbuatan. Karena orang minta-minta kan jual wajahnya, jual wajahnya tidak punya malu. Maka nanti hari kiamat balasannya wajahnya benar-benar tidak ada dagingnya. Ya, jadi dia datang wajahnya hanya kerongkong saja gitu. Ya, dia datang wajahnya berupa kerongkong saja, kerongkongan. Bahkan kita pun juga punya istilah, kalau orang Jawa istilahnya orang tidak punya malu itu kasarnya ya rai gedek. Itu kalau orang Jawa, kalau orang Jakarta bilang muka badak. Muka badak itu karena tebal, kulitnya badak itu tebal, dia tidak punya malu. Nah nanti hari kiamat datang tidak ada apa namanya dagingnya, wajahnya. Kemudian berikutnya lagi riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, la talhafu fil mas'alah wa wallahi la yas'aluni ahadun minkum syai'an fatukhrij lahu mas'alatuhu minni syai'an wa ana karihun fayubarak lahu fima a'taitu. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian memaksa aku dalam meminta. Atau kalau bahasa Jawanya itu jangan ngotot kalau minta. Ya, jangan ngotot. Bahasa Indonesianya ngotot itu apa? Apa? Ngeyel. Nah, bukan bahasa Indonesia itu. Bahasa Malang itu bahasa Arema ngeyel itu. Bahasa Indonesia itu apa? Memaksa. Ya. Jangan memaksa dalam minta, ya. Jangan ngotot. Minta ngotot. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, tidak ada seorang pun dari kamu yang meminta kepadaku sesuatu dengan cara ngotot tadi, dengan cara memaksa tadi itu, sehingga aku terpaksa memberinya dia gara-gara dia ngotot. Terpaksa aku beri dia padahal aku dalam keadaan enggak suka. Terpaksa ngasih, enggak suka, ngotot dikasih aja daripada ribut. Maka dia tidak akan diberikan barokah terhadap apa yang aku berikan kepadanya, tidak barokah. Jadi minta orang sampai ngotot, sampai orang yang ngasih terpaksa, terpaksa ngasih ya, daripada ribut. Rasulullah paling tidak senang itu ribut. Udah diterangkan gini-gini, tidak mau, ya terserah, sudah daripada ribut. Tapi kamu tidak mendapatkan barokah, karena yang ngasih itu istilahnya tidak suka, terpaksa memberi dengan terpaksa. Kemudian berikutnya lagi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Auf bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tis'ah au thamaniyah au sab'ah. Kami ketika itu berada di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 9 orang atau 8 orang atau 7 orang. Faqala, lalu beliau bersabda, ala tubayyi'una Rasulullah, tidakkah kalian mau membaiat Rasulullah, sumpah setia kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kunna haditha ahdin bi bai'ah, kata para sahabat, padahal kami baru saja membaiat Rasulullah, kami baru saja sumpah setia, kenapa Rasulullah kok minta baiat lagi? Fakulna, lalu kami katakan, qad bayana ka ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami kan sudah baiat Anda, sumpah setia. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala tubayyi'una Rasulullah, tidakkah kalian membaiat Rasulullah? Fakulna, kami katakan, qad bayana ka ya Rasulullah, kami sudah baiat Anda ya Rasulullah. Faqat tsumma qala, Rasulullah berkata lagi, ala tubayyi'una Rasulullah, tidakkah kalian mau membaiat Rasulullah? Qala, Lalu berkata sahabat Auf bin Malik al-Asya'i, perawi ini, fabasatna aydiyana wa qulna qad bayi'naka ya Rasulullah fa'ala ma nubayyi'uk. Lalu kami membentangkan tangan-tangan kami, artinya siap untuk bayat, karena bayatnya dengan salaman. Sambil kami mengatakan, ya Rasulullah, sebenarnya kami sudah membayat Anda, tapi kalau sekarang mau bayat lagi, tidak apa-apa. Bayatnya untuk apa yang sekarang ini? Isi bayatnya itu apa? Ini bayat ya, sumpah setia ini khusus untuk pemimpin tertinggi, Amirul Mukminin. Ya, bukan kepada kelompok-kelompok. Nah, kalau kelompok-kelompok nanti kacau. Masing-masing kelompok baiat kepada pemimpinnya, kacau akhirnya umat Islam. Enggak. Jadi baiat ini kepada Amirul Mukminin, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau penggantinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, "Ala an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Ini isi baiat yang pertama, yaitu kamu beribadah kepada Allah, jangan syirik, jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Inilah diantara inti ajaran Islam, ya, baiat supaya ibadah kepada Allah, jangan syirik, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, dimanapun berada, kita ini perlu belajar tauhid. Apa itu tauhid? Belajar tentang la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Ada ilmunya tauhid itu. Itu didahulukan daripada sholat, daripada puasa, daripada zakat, daripada haji dan yang lainnya. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, mengesakan Allah. Rukun Islam yang pertama adalah dua kalimat syahadat, ibadah kepada Allah, jangan syirik, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu tidak ada alasan zaman sekarang ini kalau ada orang mengatakan kami tidak tahu. Alasannya tidak diterima. Tidak diterima. Kita dulu lahir, kita punya ilmu apa tidak punya ilmu? Kita dulu lahir tidak punya ilmu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Kita keluar dari perutnya ibu kita, tidak tahu apa-apa. Lalu Allah memberikan kepada kita telinga. Ya, kamu dikasih telinga, pergunakan mendengarkan. Mendengarkan dan memahami yang didengarkan. Dikasih mata, melihat. Ambil pelajaran dari yang dilihat. Dikasih hati, difahami apa yang diajarkan. Kemudian kita bersyukur kepada Allah, menjadi tahu yang sebelumnya tidak tahu. Karena itu juga wahyu yang pertama turun adalah iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Belajar baca, belajar nulis sehingga kita punya ilmu yang sebelumnya tidak punya ilmu. Karena itu tidak ada alasan. Sekarang media sudah lengkap. Radio ada, TV ada, internet ada, semuanya ada. Belajar, belajar. Allah menyuruh kita membuka telinga kita. Allah menyuruh kita membuka mata kita. Allah menyuruh kita membuka hati kita. Kalau ada orang ngomong apapun, semua omongannya orang itu ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah, pusaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada alasan nanti mengatakan, wah kami tersesat karena disesatkan oleh pemimpin kami. Kami tersesat karena kami disesatkan oleh pemimpin kami. Maka tidak ada alasan. Jawabannya, kamu telah diberi telinga untuk mendengar. Kamu telah diberi mata untuk melihat, diberi hati untuk memahami. Ya. Dan di Al-Quran itu ada, yaitu orang-orang yang dia itu dahulu di dunia mengikuti pemimpin-pemimpinnya. Inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Ya Allah, kami dulu mengikuti pemimpin kami, ternyata kami disesatkan. Ya. Apa jawabannya? Tidak ada alasan. Kamu kan sudah diberi telinga untuk mendengarkan, diberi mata. Jadi omongannya orang itu jangan dilahap begitu saja, ya. Apalagi pokoknya dalam pengajaran Islam, segala sesuatu yang tidak mencerahkan, yang tidak mencerahkan, yang mengotori hati, membuat hati kotor, membuat hati tambah keras, membuat otak kita tambah penuh kebencian, apalagi kepada sama muslim, maka itu berarti ajaran yang perlu dikoreksi lagi, ya. Karena ajaran Islam itu adalah yuzaki wa yu'allimuhumul kitaba wa yuzakihim, ya, membersihkan hatinya orang, membersihkan otaknya orang. Kalau ada yang mengajarkan isinya itu adu domba, fitnah sana, fitnah sini, sudahlah. Ini pengajian-pengajian yang hanya mengotori hati. Tinggalkan. Carilah pengajian-pengajian yang membersihkan hati. Yang kira-kira kita pulang dari pengajian itu hati kita bersih. Hati kita tambah dekat dengan Allah. Hati kita tambah cinta kepada sesama kaum muslimin. Katakanlah ada orang Islam yang keliru, yang tersesat. Maka kewajiban kita adalah menyadarkan, menuntun dia dengan cara yang terbaik, yang mencerahkan. Kalau pengajian itu isinya hanya fitnah saja, adu domba saja, sehingga pulang dari pengajian itu penuh dengan kebencian. Seakan-akan Islam itu hanya komunitasnya saja, yang lainnya itu seakan-akan bukan orang Islam. Wah, ini enggak benar. Itu bukan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toh kita ini di Indonesia sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Yang penting kaidahnya itu ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu gampangnya kita mengakui 4 sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kita akui mereka sebagai al khulafa ar rasyidun. Ya. Kemudian tentu sebelumnya adalah kita akui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akui 4 imam, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Istilahnya itu kita ini bintang 9. Ya. Masjid An-Nur ini bintang 9. Bintang 9 itu mengikuti ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti 4 khalifah al-khulafa ar-rasyidun dan mengikuti 4 imam para ahli fikih. Itulah ahlu sunnah wal jamaah. Sudah berarti kita sama ahlu sunnah wal jamaah. Kalau ada beda-beda, didiskusikan dengan baik. Tidak usah ribut-ribut, apalagi berkelahi di media. Tukaran di media, tukaran di TV, tukaran di radio, tukaran di ini. Apalagi terus-menerus. Kalau mungkin ada pernah sesekali ada kesalahan dalam cara dakwah, sesekali, ya sudah, sekali, enggak usah diulangi lagi, cukup sekali saja. Bukan terus-terusan, terus memprovokasi orang, ngadu domba orang aja. Ya Allah, ini pengajian kok malah membuat hati ini keras, hati penuh dengan kebencian. Nanti kalau kita benci seperti, apalagi yang kita benci ternyata orang-orang berusaha mengamalkan sunnahnya Nabi, orang-orang yang cinta kepada Nabi, hanya mungkin versi mengungkapkan cinta kepada Nabi itu berbeda. Jadi letaknya itu di situ, sama-sama cinta Nabi, hanya berbeda dalam mengungkapkan apa namanya rasa cintanya kepada Nabi. Ini mengungkapkannya dengan cara begini, ini mengungkapkan dengan cara begini. Toh sama-sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau harapan kita mudah-mudahan semuanya masuk ke dalam surga. Harapan kita itu begitu. Jadi bukan malah mengklaim wis nanti yang masuk surga kita tok, yang lainnya ndak masuk surga. Lah kok wena? Memangnya surga itu miliknya? Yang bilang antum. Kalau kita ndak gitu, kalau harapan kita itu mudah-mudahan semuanya masuk surga. Mudah-mudahan para ustadz semuanya, para dai, para kiai melbu surga kabeh. Ya, itu harapan kita gitu. Murid-muride melbu surga kabeh. Itu harapan kita begitu. Kita ndak mau mengeluarkan orang dari surga. Oh, gak oleh. Sing melbu surga mek golonganku tok. Sing liyane gak oleh melbu surga. Memang surga itu miliknya. Nah, rahmatnya Allah itu luas, rahmatnya Allah itu luas. Jadi kalau harapan kita walaupun ada beda, ada gini, kita berusaha mengikuti sunnah, mempelajari sunnah. Seandainya pun ada yang beda macam-macam, kita masih berharap selama Anda mati dalam keadaan Islam, mudah-mudahan masuk surga. Mudah-mudahan semua kiai masuk surga, termasuk kiai yang benci kepada radio dakwah Islamiyah, saya doakan masuk surga. Mudah-mudahan masuk surga Firdaus bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu saja setelah itu tobat dulu. Tobat dulu, nanti masuk surga ketemu dengan Nabi. Insyaallah, harapan kita gitu. Kita tidak pernah mengatakan mudah-mudahan tak doa mlebu neraka. Enggak, mudah-mudahan mlebu surga oleh Allah DKI hidayah, dibuka hatinya sehingga nanti ke depan. Sekali lagi, kita ini sama-sama cinta Nabi. Hanya bedanya itu mengekspresikan cinta. Yang satu mengungkapkan cintanya modelnya model gini, yang satu modelnya model gitu. Intinya adalah cinta kepada Nabi. Bahkan kita semua rela mengorbankan nyawa kita demi membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi rahmat Allah itu luas. Rahmat Allah itu tidak seperti kotak kecil, ya, kotaknya Indomie yang kecil. Bukan itu. Rahmatnya Allah itu luas. Kalau kita mengkaji tentang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan neraka itu bakal kosong, tidak ada isinya. Semua orang bakal masuk ke dalam surga. Kalau kita bicara rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan di Al-Qur'an ada satu ayat yang paling menggembirakan kita. Yaitu di surat Az-Zumar ayat nomor 53. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ya. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alangkah senangnya kalau di radio itu ceramahnya kayak gini itu loh. Yang enak, umat ini merasa adem, dingin, ya kan, enak kan, sehingga orang tertarik kepada Islam, kepingin masuk Islam karena ceramahnya itu mendinginkan. Kita lanjutkan dulu pembahasan kita. Jadi yang pertama-tama adalah ibadah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah, isi baiatnya. Mari kita belajar tauhid, karena terus terang masih banyak orang Islam yang terjerumus dalam kesyirikan. Minta-minta kepada selain Allah, ya, minta-minta kepada batu-batuan, minta-minta kepada pantai selatan, minta-minta kepada pohon, minta-minta kepada kuburan dan yang lainnya. Lah kalau diterangkan kayak gini, jangan nanti kemudian marah-marah, berterima kasih. Sekarang ada orang mati, lalu dia mengatakan, wahai si fulan, anak saya sakit, sembuhkan. Boleh apa anda ini? Enggak boleh. Minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Ziarah kubur silakan, enggak apa-apa. Tapi tujuannya adalah untuk memberikan salam kepada mereka, mendoakan mereka. Tujuannya adalah untuk supaya kita ingat akhirat, zuhud terhadap dunia, hati kita lembut, air mata kita bisa berlinang. Seperti itu. Ya, kesyirikan ini amat sangat banyak. Kemudian wassalawatil khams. Isi baiat yang berikutnya adalah sholat lima waktu. Jangan sampai meninggalkan sholat lima waktu. Sampai-sampai ada seorang ulama yang mengatakan, seandainya ada orang nakal, senakal apapun, jangan sampai meninggalkan sholat. Karena ketika orang itu nakal, maka dia berdosa. Bisa dosa besar, kalau dia kerjakan dosa besar. Tapi tidak sampai kafir. Tapi kalau sudah meninggalkan sholat, dia masuk dalam kategori kafir. Orang ahli maksiat yang masih sholat itu masih bisa diharapkan kebaikannya, karena dia masih sholat, masih ada komunikasi dengan Allah. Kalau sudah ahli maksiat tidak sholat, tidak ada komunikasi dengan Allah, sulit diharapkan kembali kepada jalan yang lurus. Kemudian watuti'u, di antara isi baiatnya adalah taat, taat kepada pemimpin. Resep sukses itu adalah taat kepada pemimpin. Dan kita perlu ada pemimpin. Seneng, tidak seneng, taat kepada pemimpin selama tidak disuruh berbuat maksiat. Maksiat, tidak boleh taat. Kalau tidak taat kepada pemimpin, sudah, tidak akan jalan. Semuanya tidak akan jalan. Organisasi, ada ketuanya, ada pengurusnya, tidak ditaati, tidak jalan. Tidak jalan, semuanya tidak jalan. Ya. Jadi yang lebih lucu lagi itu ada struktur organisasi, ada ketua, bendahara, sekretaris, anggota dan yang lainnya, tapi prakteknya semuanya jadi ketua. Nah, ini lucu. Prakteknya itu semuanya jadi ketua. Nah, ini organisasi ajaib. Ini diantara keajaiban dunia. Ini diantara keanehan dunia. Dan inilah yang membuat kita senang hidup di dunia karena masih ada keanehan-keanehan. Yang membuat kita kerasan di dunia gini-gini, ini lucu. Jadi banyak keanehan-keanehan. Prakteknya semuanya itu jadi ketua. Yaitu insya Allah organisasi tidak akan jalan sampai kiamat. Kemudian wa asarra kalimatan khafiyatan wala tas'alun nasa syai'a. Lalu Rasulullah menyebutkan kata-kata yang pelan. Isinya adalah jangan minta sesuatu pun kepada orang lain. Jadi diantara isi baiatnya adalah jangan minta sesuatu pun kepada orang lain. Falaqad ra'aitu ba'dha ha'ula'i an-nafar yaskutu sawtu ahadihim fama yas'alu ahadan yunawiluhu iyyahu. Kata perawi hadis ini sahabat Auf bin Malik, sungguh aku melihat sebagian dari mereka yang telah ikut dalam baiat itu, ya, cambuknya itu, cambuk dia di atas kendaraan ya, kuda atau unta, cambuknya jatuh, maka dia tidak minta kepada orang lain untuk mengambilkannya. Dia turun sendiri, dia ambil sendiri. Karena sudah kadung janji kepada Nabi, tidak minta sesuatu pun kepada orang lain. Allahu Akbar. Benar-benar mereka menepati janjinya, baiatnya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berikutnya lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, "Man sa'ala an-nasa amwalahum takatturan fa innama yas'alu jamran falyastaqil aw liyastaktir." Barang siapa minta harta kepada orang lain, takatsuran, yaitu untuk memperkaya diri. Minta bukan karena kebutuhan yang mendesak. Jadi minta hanya untuk numpuk harta. Maka dia itu sama dengan minta bara api. Silahkan milih sedikit atau banyak. Kalau mintanya sedikit, berarti bara api yang dia dapatkan sedikit. Kalau mintanya banyak, berarti bara api yang dia dapatkan adalah banyak. Ini minta karena takatsuron ya, untuk memperbanyak hartanya, bukan karena ada kebutuhan. Dan ini banyak sekarang seperti ini. Sekarang ini banyak orang yang memang profesinya minta-minta. Jadi memang profesi, pekerjaan minta-minta, itu hukumnya haram. Pekerjaannya minta-minta. Bahkan ada satu daerah, majelis ulama di daerah itu menfatwakan minta-minta itu hukumnya adalah haram. Kenapa majelis ulama di sana menfatwakan gitu? Ternyata orang-orang di daerah sana itu rumahnya bagus-bagus, keramik-keramik rumahnya. Pekerjaannya apa? Pergi ke kota lain minta-minta. Jadi pergi ke kota lain dulu, enggak ada orang kenal. Setelah itu pulang bawa hasilnya. Jadi minta-minta memang pekerjaannya. Dan omsetnya itu banyak. Hingga kalau sudah sore itu saling bicara, kamu dapat berapa hari ini? Wah, saya dari hari ini pasarannya sepi, cuma 300. Waduh, sepinya 300 itu. Minta-minta. Bahkan bajunya itu seragam. Bajunya sudah memang dimodel, model dibikin rupa. Ada tembelannya sini, tembelannya situ. Itu bikinnya repot itu. Iya, kalau kita tukar dengan baju baru, tidak mau. Karena baju baru bisa dibeli. Ini bikinnya repot, ini angel ini. Karena sudah seragamnya. Minta-minta, hukumnya haram. Karena itu, memang kadang kita kalau ada orang minta-minta itu kalau tidak ngasih, tidak tega. Tapi ada kalanya kalau kita ngasih, kita tidak mendidik. Karena kita akan menjadikan orang yang minta-minta semakin banyak nanti itu. Karena memang kecenderungan masyarakat itu untuk malas, lebih senang untuk minta-minta. Enak, enggak repot-repot, enggak pakai kerja, enggak pakai apa, ya. Tinggal minta aja kepada orang, sore dapat uang banyak. Seperti itu. Ya silahkan, sama dengan ngumpulkan bara api. Kalau dapatnya sedikit, berarti bara apinya sedikit. Kalau dapatnya banyak, bara apinya juga banyak. Kemudian berikutnya lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Melalui jalan sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, "Innal mas'alata kadun yakuddu bihar rajulu wajhahu." Sesungguhnya minta-minta itu adalah kadun. Kadun ya, ai al-khadshu, sama dengan cakaran. Seseorang mencakar wajahnya. Jadi minta-minta sama dengar mencakar wajahnya sendiri. Kecuali seseorang yang minta kepada sultan, kepada penguasa. Maksudnya dia minta haknya dari baitul mal. Jadi minta kepada penguasa, karena penguasa akan mengelola baitul mal. Nah, dia minta bagian dia daripada baitul mal. Dalam perkara yang memang dia harus minta, dia perlu, maka mintanya kepada penguasa dari baitul mal. Itu kalau ada baitul mal. Ya, sekarang sudah enggak ada baitul mal. Nanti ada keterangan-keterangan siapa yang boleh minta-minta. Islam ini agama yang lengkap, subhanallah. Islam ini agama yang syamil dan kamil. Syamil itu universal, semua aspek dibahas. Kamil, sempurna. Ya. Gak ada agama kayak Islam. Coba cari agama lain yang bahas kayak gini ada enggak? Minta-minta hukumnya apa? Yang boleh minta-minta siapa saja? Yang gak boleh minta-minta ada enggak agama seperti ini? Gak akan nemu antum. Dan agama Islam ada, di samping ada pakai sanad lagi. Pakai mata rantai perawi. Yang meriwayatkan itu ada. Dari fulan ke fulan, fulan bersambung sampai ke nabi. Dan setiap perawi itu dikenal siapa dia. Sehingga bisa dihukumi apakah ini hadisnya ini benar dari nabi, atau diragukan, atau lemah, atau bahkan palsu. Tidak ada agama kayak Islam. Karena itu Islam disebut dengan agama sanad, ummatul isnad. Kita ini umat yang punya sanad, mata rantai perawi bersambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau agama lain berkata Isa, tapi sanadnya mana sampai kepada Nabi Isa? Enggak ada sanadnya. Kalau kita sanad itu ada. Jadi mata rantai perawi, kemudian juga diketahui orangnya itu siapa, jujur atau tidak jujur, hafalannya kuat atau dia pelupa. Dan termasuk pakar yang hafal tentang ilmu rijal ini di dunia saat ini adalah ayah daripada Syekh Abdul Razak yang datang ke sini. Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, itu ayahnya Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Itu pakar ilmu hadis, terutama dalam ilmu rijal, hafal beliau. Sudah tua. Yang kemarin kan datang anaknya ke sini kan, Syekh Abdul Razak, umurnya 49 Syekh Abdul Razak. Ayahnya sudah sepuh, Syekh Abdul Muhsin, sampai sekarang masih ngajar di Masjid Nabawi. Nanti kalau antum umroh silahkan di Masjid Nabawi ya, ba'dal maghrib tanyakan di sana majelisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Itu yang hadir paling banyak yang dikaji kitab-kitab hadis. Nanti dibaca dengan sanadnya. Qala haddatsana fulan, kami diberitahu oleh si fulan. Qala haddatsana fulan, itu dibahas. Fulan itu adalah fulan bin fulan bin fulan. Orangnya itu kuat, orangnya lemah, dia pelupa atau apa. Apal semuanya. Subhanallah. Kemudian juga putra beliau Syekh Abdul Razak yang datang ke sini, itu juga punya majelis di Masjid Nabawi juga. Ya, masyaallah. Jadi itu kelebihan agama Islam. Karena itu orang-orang yang masih belum mau nerima Islam, mumpung belum terlambat, belajarlah agama Islam. Belajarlah Islam. Setiap orang yang belajar Islam dengan ikhlas, ikhlas ya, mencari ridhonya Allah, bukan perhitungan materi duniawi, pasti dia akan merasakan Islam itu agama yang benar. Iya. Karena kebanyakan orang-orang yang tidak mau dengan Islam itu biasanya karena faktor mungkin hasad, iri dengki. Iri dengki karena mungkin nanti Islam identik dengan Arab, dia tidak mau. Itu ada faktor seperti itu. Atau juga ada lagi faktornya tidak mau dengan Islam karena dianggap repot. Islam itu nanti sholat lima waktu, kalau perempuan harus pakai kerudung, ini itu, tidak mau. Dia kepingin hidupnya itu seneng-seneng. Nanti kalau Islam ini tidak boleh, ini tidak boleh, tidak boleh. Kalau agama lain kan semuanya boleh. Itu juga faktor yang menjadikan orang tidak mau dengan Islam. Atau juga ditakut-takuti. Kamu kalau masuk Islam bakal susah hidupmu. Bakal susah hidupmu. Takut-takuti. Akhirnya karena mereka pikirannya materi duniawi, takut masuk Islam. Karena takut hidupnya itu susah. Tapi alhamdulillah, Islam sekarang ini menyebar di seluruh dunia ini luar biasa. Luar biasa. Dijelek-jelekkan kayak apapun Islam ini, ternyata membuat orang semakin penasaran dengan Islam. Akhirnya orang itu belajar Islam, dan akhirnya orang itu puas dengan Islam. Karena satu-satunya agama di dunia saat ini yang diamalkan oleh penganutnya dengan benar, dengan baik adalah Islam. Agama lain itu tinggal formalitas saja, bohong-bohongan. Ya. Agama lain itu formalitas saja. Yang mengamalkan agama dengan benar, dengan baik hanya orang Islam saja. Karena di Eropa, di Barat, di mana-mana, orang masuk Islam itu gak bisa dibendung. Masuk Islam terus berkembang ini, gak bisa dibendung. Padahal Islam selalu jelek-jelekan. Karena itu dalam dakwah, termasuk sunnah ya. Sunnah ini orang semakin senang dengan sunnah, dakwah sunnah. Karena itu kalau ada orang menjelek-jelekan gini-gini, kalau kami punya prinsip ya, gak usah ditanggapi, kita jalan terus saja. Biar dia ngomong sampai capek, sampai mulutnya dowe, dewe, sakarpe, kita jalan terus saja. Kita jalan terus saja. Ditanggapi percuma. Wis kon ngomong sampai dowe, sampai apa mulutmu robek sendiri apa, silakan. Kami jalan terus. Yang penting kita dakwah dengan cara yang terbaik. Enggak usah dihiraukan. Yang penting cara kita cara yang baik, yang sopan, yang santun, akhlakul karimah. Ya, yang penting itu. Jalan terus saja. Nanti biar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan dan masyarakat yang menilai. Karena kalau ini ngomong gini, kita jawab. Ngomong gini, kita tidak selesai-selesai. Nanti kita dapat PR terus, tidak selesai-selesai. Wih, sakarmu, kamu memang punya spesialis gitu. Kan masing-masing orang punya spesialis kan? Spesialisasimu adalah menghasut umat. Memprovokasi umat. Itu spesialis di sana. Ya silakan, kamu tekuni spesialisasimu. Ya, kami punya spesialisasi yang lain. Mengenalkan orang kepada sunnah Nabi. Mengajak orang untuk membersihkan jiwanya. Mengajak orang untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita istiqomah dalam jalan yang seperti ini. Silakan teruskan pekerjaanmu, kami teruskan pekerjaan kita. Ya, kullun ya'malu 'ala syakilatih. Masing-masing beramal sesuai dengan spesialisasinya. Tapi ingat, Anda harus cepat-cepat tobat. Nek gak tobat engko menyesal sendiri. Ya. Walaupun demikian kita berharap akhirnya masuk ke dalam surga. Sama dengan pelacur memberikan minum kepada anjing, lalu oleh Allah diampuni dosanya masuk ke dalam surga, karena kemudian pelacur itu taubat, dia tidak suka untuk melacur lagi. Kemudian berikutnya lagi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, mas'alatul ghaniyyi syai'in fi wajhihi yaumal qiyamah. Permintaan orang yang sudah cukup. Orang sudah cukup dia minta-minta, itu adalah cacat di wajahnya nanti hari kiamat. Sudah ada kecukupan masih minta-minta, nanti hari kiamat wajahnya itu cacat. Kemudian juga hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih dan yang lain-lainnya melalui jalan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, "Innar rajula ya'tini minkum liyas'aluni fa'uti wa yantalik wa ma yahmilu fi hadnihi illa an-nar." Sesungguhnya seorang itu dari kamu datang kepadaku, minta kepadaku, lalu aku berikan permintaannya. Kemudian dia pergi. Maka tiadalah dia memikul di pundaknya kecuali api neraka. Jadi dia minta, karena dia tidak boleh minta, enggak layak minta, sudah cukup minta, terpaksa diberikan. Kata Rasulullah, yang dia bawa pergi itu adalah api neraka ada di pundaknya. Allahu Akbar. Ya, ternyata waktu kita enggak cukup. Kalau gitu kita tutup aja dengan hadis tentang orang yang boleh minta. Ya, berarti kita masih kurang 2 bab ya. 2 bab. Kemudian baru berikutnya masuk masalah haji. Berarti hari Ahad depan kita masih membahas masalah zakat dan sedekah. Ini penutupannya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan Qubaisah bin Al-Makharik Al-Hilali radhiyallahu taala anhu. Hadis ini dikenal dengan hadisnya Qubaisah. Ya. Qala Qubaisah ini mengatakan, "Tahammaltu hamalatan." Aku menanggung hamalah. Hamalah itu dia terpaksa utang. Yang mana dana hasil utang ini tujuannya adalah untuk mendamaikan dua kelompok yang bertikai. Jadi ada dua kelompok bertikai ya. Nah, dia ini butuh dana untuk mendamaikan. Karena mungkin kalau mau mendamaikan harus pakai, bayarlah pada kelompok ini, kelompok supaya mau damai. Dia terpaksa utang. Utang demi untuk mendamaikan dua kelompok yang bertikai. Kemudian fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'aluhu fiha. Lalu aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta bantuan. Minta bantuan untuk bayar utangku tadi itu. Bayar utang demi mendamaikan orang. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqim hatta ta'tiyana as-shadaqah fa na'mur laka biha." Ya, kamu tunggu di sini dulu sampai nanti datang zakat kepada kami dan kami akan kami berikan bagian dari zakat itu untukmu. Karena dia tadi terpaksa ngutang untuk mendamaikan. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang siapa yang boleh minta. Ya Qubaisah, wahai Qubaisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadin talata. Sesungguhnya minta-minta itu tidak halal kecuali kepada salah satu dari tiga kelompok. Tidak halal. Tidak halal berarti apa? Haram. Jadi salah satu dari tiga kelompok. Kelompok yang pertama, rajulun tahammala hamalatan fahallat lahul mas'ala hatta yusibaha tsumma yumsik. Orang yang utang demi mendamaikan dua kelompok, maka dia boleh minta-minta untuk bayar utangnya itu. Setelah lunas bayar utangnya, tidak boleh minta-minta lagi. Jadi sekedar dia minta tadi untuk bayar utangnya demi mendamaikan dua kelompok, setelah dia bayar utangnya lunas, tidak boleh minta-minta lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, warajulun asabathu ja'ihah ijtahat malahu fahallat lahul mas'alah hatta yusiba qiwaman min 'aish aw qala sadadan min 'aish. Orang yang hartanya terkena musibah. Jadi hartanya terkena musibah ya. Mungkin sawahnya itu banjir, gagal panen, atau mungkin ya, hartanya dirampok orang dan semisalnya, sehingga dia benar-benar habis hartanya. Maka dia ini boleh minta sekedar untuk nyambung hidupnya, untuk kebutuhan pokok. Boleh minta untuk kebutuhan pokok, nyambung hidup. Karena hartanya dia habis, hartanya dia musnah. Kemudian yang ketiga, warajulun asabat hufaqah hatta yaquma thalathatun min dawil hija min qaumi laqad asabat fulanan faqah fahallal al-mas'ala hatta yusiba qiwaman min 'aish aw qala sadadan min 'aish. Yang ketiga, orang yang benar-benar fakir miskin,